Mitra bisnis, pemerintah diminta mengerahkan segala upaya dan tenaga dalam menggerakkan sektor real, termasuk memberikan insentif perpajakan seperti menanggung PPN dan bea masuk bagi 10 sektor industri yang dikhawatirkan paling terdampak krisis. Kebijakan itu dinilai perlu dilakukan meski mendapat tantangan dari sejumlah negara lain, mengingat yang terpenting saat ini adalah menggerakkan perekonomian dalam negeri agar tahun depan tidak terpuruk. Untuk membicarakan hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, Anda menyarankan pemerintah untuk melakukan segala daya upaya untuk membantu bergeraknya perekonomian kita ya Pak? Itu yang saya inginkan, karena apapun kita masih, saya juga masih tentu memikirkan dan bahwa tahun depan ini kan tahun politik kita, karena pemilu ya, dan juga kita harus hati-hati di dalam persoalan ini juga. Kalau masyarakat kita ini kan, kita dulu lamanya pulih daripada krisis 97-98 kan juga krisis ekonomi kita dibarengi dengan krisis politik. Dan ini kan sebaiknya jangan terjadi lagi lah, maka kita nggak belajar masih begitu juga ya masyarakat kita kan. Jadi ini saya pikir pemimpin-pemimpin kita itu harus sadar juga. Kita harus bersatu lah dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Oke, pemilu jalan terus, tapi jangan sampai kita ini satu sama lain itu, kita kan susah di Indonesia ini untuk kalah itu kan selalu tidak bisa terima, biasanya bikin ribut. Ya, pada sportif kita dalam segala permainan kita itu ya. Wah, ini yang saya juga khawatirkan dalam krisis ekonomi ini kan selalu untuk banyak tukang provokator gitu. Nah, berbicara tentang pemilu, kira-kira apakah Bapak sudah ada pandangan mengenai calon pimpinan kita di masa depan, Pak? Kalau saya tentu, kalau bisa kita tentu bisa memilih suatu sosok ya. Oh, tentu kita perlu orang kuat, orang yang keras gitu kan pemimpin ini. Yang kita perlukan sebenarnya Soeharto minus korupsinya gitu ya. Jadi kita perlu tim yang kuat paling sedikit juga tahun depan itu, kalau kita nggak mendapatkan leadership yang kuat itu yang bisa cepat ambil keputusan dan juga konsekuen dalam menyelesaikan masalah-masalah krisis ekonomi dan lain-lain di Indonesia ini ya. Karena kita sudah juga di Indonesia ini nggak bisa juga terlalu baik-baik aja ya. Tapi you mesti tegas dan juga mesti berani mengambil risiko-risiko untuk kepentingan nasional kita. Nah, tapi ini kan nggak gampang usai ini tahun depan ini. Dan ini kita lihat dulu lah apa yang terjadi dalam pemilihan DPR nanti, setelah itu bagaimana kombinasi-kombinasi yang akan terjadi di nanti bulan April lah kita ngomong ke ini. Demikian Sofyan Wanandi, saya Mary Agustin.